menyerupai. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, oh, oh, oh. Ku kagum akan engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di sungguh baik.